Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurina fid dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Terhenti kita pada penjelasan dari makna la ilaha illallah yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh, demi Allah, sungguh-sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulah, seorang rasul, seorang utusan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Rasul ini memerintahkan untuk beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Surat yang mulia ini perhatikan dengan baik masyarul muslimin. Di sini menyebutkan walaqad, wawu di sini wawu qasam. Ya, wawu yang menunjukkan sumpah demi Allah. Allah sendiri demikian. Ya, Allah bersumpah. Sehingga tanpa sumpah pun itu sudah pasti benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan la mutawqif, la wa laqad, sudah ada wawu qasam ditambah la. Berarti tambah semakin kuat. Ditambah lagi dengan qad, sungguh-sungguh harfu tawqif. Sehingga di sini ada tiga bentuk penguat. Jadi tanpa ada lafaz ini saja apa yang Allah telah firmankan pasti hak, pasti benar. Di sini Allah Taala tekankan walaqad, demi Allah sungguh-sungguh ba'atsa fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wastanibut taghut. Hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hadza makna nafyi wal isbat. Ini adalah makna pertiadaan dan penetapan. Yang ditiadakan ini adalah apa ikhwah? Wajtanibut taghut. Yang ditetapkan adalah ani'budullaha. Inilah arti tafsir dari la ilaha illallah. Jadi la ilaha berarti yang ditiadakan adalah sesembahan. Seluruh sesembahan yang ada, yang itu adalah disembah selain Allah, itu ditiadakan. Karena diperintahkan oleh Allah Taala adalah wajtanibut taghut. Sedangkan yang ditetapkan itu adalah Allah Ta'ala. Illallah. Karena sesembahan yang hak itu adalah Allah. Nah ini semua Rasul diutus untuk ini, untuk menjelaskan la ilaha illallah. Setiap umat ada Rasul yang diperintahkan untuk ini. Dan bentuk yang sangat meyakinkan setiap umat itu ada Rasul, ya, untuk lebih menekankan Allah Ta'ala datangkan tiga penguat. Wawakosam, lamutokit, dan arfut tokit. Walakut. Demi Allah, sungguh. Begitu ya. Jadi kalimat yang setelahnya itu betul-betul harus berpikir dengan keras orang yang akan memahaminya. Ya, Allah telah utus, sungguh kami telah utus setiap umat seorang utusan, seorang Rasul yang diperintahkan untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ya sahabat, ketemu enggak? Ya. Halaman berapa di situ? Yang di kopi berapa? Sudah ketemu? Ya. Jangan sampai yang saya baca enggak di ketemu Pak Arif. Ada. Ya. Besok motor kopinya di itu, digedein aja. Kecilnya besar-besar. Kalau itu kecil. Kalitan gak? Ah, iya kan ini petugas ini harus besok di diperbesar. Iya. Gak apa-apa. Ya penting kan marem di gede. Kalau bisa kertasnya jangan putih. Yang kuning. Jadi kitab kuning namanya. Ini kan kuning ini. Kertas uang ini. Kertas uang. Tayyib barakallahu fikum jami'an. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidak kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang utusan, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian aku. Ayat ini surat Al-Anbiya 25. Ini semakna dengan surat An-Nahl ayat 36 tadi. Di mana Allah kabarkan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad SAW dari seorang Rasul kecuali diwahyukan dengan kalimat tauhid ini. Untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena setiap Rasul mengajarkan ini menunjukkan kalimat yang sangat-sangat agung sekali. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalam ini kalam yang harus difahami dengan baik. Ya. Memberikan ibadah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya. Surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaika birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ayat Al-Anbiya wa Rusul. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikat birruh yaitu bil wahyi. Allah menurunkan malaikat-malaikat itu dengan membawa wahyu. Min amrihi, dari perintah Allah, ala man yasha, untuk siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya di sini? Al-Anbiya wa Rusul, para nabi ataupun para rasul. Apa yang diwahyukan? An anziru, hendaknya peringatkan oleh kalian, annahu bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Kata Allah, fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Jadi ayat-ayat yang semakna ini adalah menunjukkan dakwah setiap rasul, setiap utusan Allah dari masa ke masa, ya, sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah kepada kalimat ini. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan menjadikan satu. Tauhid itu artinya satu. Jadi tauhid itu adalah ja'al syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, itu yang namanya tauhid. Sehingga kalau dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah dikatakan akan memecah belah umat, ini salah. Justru ini yang akan menyatukan umat. Ya, yang akan menjadikan umat bersatu itu di kalimat ini. Karena yang dijadikan sesembahan itu hanya Allah saja. Bukan yang satu nyembah Nyiroro Kidul, yang satu nyembah rumah rayap, satunya kuburan. Nah, ini kan namanya berbeda-beda sesembahan. Tidak bisa bersatu namanya. Kalau bersatu paling bersatu padu ya. Setelah bersatu pada padu nanti. Tidak ya. Bisa membuat bersatu kecuali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga salah ya persepsi orang yang menyebutkan kalau ini disampaikan di tengah-tengah umat nanti akan membuat pecah. Enggak, bukan pecah, tapi akan terjadi apa? Furqon namanya, bukan memecah, tapi furqon, pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Yang hak karena beribadah kepada Allah, yang batil karena memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi faham ini ya? Baik. Kita lanjut. Kullu rusul. Setiap rasul. Dibacanya ru ya, rusul. Karena rasulun jam'uhu rusulun. Jamak taksir namanya. Karena berubah dari bentuk mufradnya. Rasulun jadi rusul. Ya, berubah dengan berkurang huruf dan berubah harokat. Sehingga dikatakan jamak taksir. Lihat. Kullu rusul. Setiap rasul, setiap para utusan, ba'atsu, mereka itu diutus bi dengan la ilaha illallah. Itu jelas. Dalilnya mana? Itu tadi. Pertama surat apa? An-Nahl 36. Kedua surat Al-Anbiya 25. Berikutnya surat An-Nahl ayat 2. Ya, jadi, nuwun sewu ya, kalau panjenengan nanti kober menghafal dalil-dalil ini, itu luar biasa. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai referensi ketika akan mengajak orang kepada kalimat tauhid. Referensinya jadi ada. Jadi sempatkanlah ya, jadi dalil-dalil yang sudah kita pelajari dihafal, dipahami. Karena namanya silah, namanya pedang atau senjata untuk pegangan kita, argumentasi bagi kita di hadapan Allah. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita punya alasannya. Wabillahi taufik. Lah, walakinna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam ja'alaha, menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taquma as-sa'ati. Afan? Ila an taquma as-sa'atu. Bagi fa'il ya. Akan tetapi Ibrahim menjadikan ja'alaha, menjadikannya, nyanyi kembali ke kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatan baqiyah. Kalimat yang terus apa? Langgeng. Fi aqibihi, pada keturunannya, zuriyahnya, anak cucunya. Ila an taqumas sa'atu, sampai kiamat itu tegak. Sehingga wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim terus menerus. Wala yazalu terus menerus. La tidak yazal itu sirna, tidak sirna berarti apa? Terus menerus. Fi dzurriyyati Ibrahim pada keturunan anak cucu Ibrahim. Jadi wala yazalu la itu tidak yazal punah. Kalau tidak punah, tidak sirna berarti apa? Terus menerus. Jadi pengertian wala yazalu terus menerus itu dari asal kata tadi. Dan terus menerus fi dzurriyyati Ibrahim pada anak cucu Ibrahim, keturunan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini sebagai mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih majrur, di sini majrurnya dengan fathah dibaca Ibrahim, sebabnya ini ismul ladzi la yansharif. Ya, enggak apa-apa ini promosi ya buat kesemangatan penting nih belajar apa bahasa Arab sehingga nggak asal ya, jadi bahasa itu tidak apa, tidak asal. Dan terus menerus pada anak keturunan Ibrahim, man yatawarasu hadhil kalimah, orang yang terus saling mewarisi dengan kalimat ini, ilman wa amalan wa tahqiqan, baik secara ilmu, amalan, ataupun secara tahqiq, wujud nyatanya, pemraktekannya, merealisasikannya. Wa in a'rudu anha al-aktsarun, walaupun mayoritas dari keturunan Nabi Ibrahim AS itu berpaling dari kalimat la ilaha illallah. Nah ini sudah pernah kita kisahkan semenjak munculnya kesyirikan di Jaziratul Arab. Siapa yang membawa, masih ingat? Yang membawa awal kesyirikan. Tadinya di atas milahnya Ibrahim di Jazirah Arab. Enggak ada pergeseran. Terus seperti ajaran Ibrahim AS. Muncul orang yang namanya siapa? Kayaknya perlu dikasih hadiah nih kalau yang benar. Biar semangat belajar. Ya, silakan apalah. Ada dia yang bikin itu ya, bikin kuis Amr bin Luhai Al-Khuza'i ya. Jadi kalau ingat nama-nama kan lumayan jadinya ingat, ya. Karena sejarah. Nah, itu orang yang pertama kali meletakkan dasar kesyirikan di tanah Arab, Amr bin Al-Khuza'i. Kita sudah pernah kita sampaikan al-muhim. Sehingga setelah datanya Amr bin Al-Khuza'i merubah akidah tauhid menjadi akidah syirkiyah, itu tidak semuanya ikut. Sebagai bentuk dari terkabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjadikan kalimat ini selalu ada pada keturunannya. Tidak semuanya ikut terhadap dakwahnya siapa? Amr bin Al-Khuza'i, sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah yang namanya sujud pada patung, tidak pernah. Masih ngugemi dengan milahnya Ibrahim. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah jelas. Sehingga orang ketika menerima dakwahnya Rasul, karena memang di bibit-bibit hati mereka itu sudah apa? Sudah ada benih tauhidnya. Sehingga sangat menyambut apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Rasulullah, dan sangat menentang apa yang dilakukan oleh musyrikin. Nah, sementara kondisi musyrikin di saat itu meyakini itu milahnya Ibrahim. Tauhidnya kayak gitu. Jadi fahami? Lihat ketika Rasul mengembalikan ke dakwahnya Ibrahim AS, dakwah la ilaha illallah dianggap membawa agama baru. Dianggap membawa baru. Keluar dari adat istiadat. Ini keluar dari milahnya Ibrahim. Memecah belah umat. Itu isu yang dikembangkan di saat itu. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kok terjadi seperti itu. Agama apa ini? Agama baru nih. Nah, itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi tidak kaget. Ya, tidak terkaget-kaget. Karena anggapnya mereka itu yang di atas milahnya Ibrahim, sedangkan Muhammad SAW itu yang menyelisih milahnya Ibrahim. dianggap membawa agama baru. Padahal akan meluruskan supaya benar di dalam praktek peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami. Baik. Ya, jadi walaupun banyak yang berpaling dari kalimat tauhid ini, namun ada zuriyah yang yatawarats, terus saling mewarisi kalimat la ilaha illallah ni ilman wa amalan wa tahqiqan. Kita lihat matannya lagi. Betul ya? Ya. Qala rahimahullah wa laysa al-muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Ya, ada sendiri. Wa laysa al-muradu, dan bukan yang diinginkan. Ya, bukan yang diinginkan. Qauluha, mengucapkannya bil lisan. Ya, bukannya diinginkan itu hanya sekedar mengucapkan la ilallah dengan lisannya, ma'al jahli bi ma'naha, yang disertai dengan kebodohan, tidak mengetahui akan makna la ilaha illallah. Ya, jadi yang dikehendaki dari la ilaha illallah itu bukan mengucapkannya dengan lisan, bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan, hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, namun disertai dengan tidak mengetahui maknanya. Bisa difahami nih yang di atas. Paham ya? Jadi penulis kitab ini, ya, tafsir kitab Kalimatut Tauhid, ini sedang mengajak kepada pembaca ya, atau santrinya, bukan yang diinginkan mengucapkan la ilallah itu dengan lisan, dengan disertai kebodohan dari maknanya. Bukan itu yang diinginkan. Nanti ada kelanjutannya ya. Nah, ini ada angka di situ. Lihat penjelasannya. Ini yang tidak bawa buku bisa ngikuti. Yang enggak pegang buku bisa memahami ya. Ya. Ya, masalahnya kan saya baca saja, baca menerjemahkan. Nanti kalau mendengarkan bisa lebih paham, lebih bagus. Ya. Baik. Siap sudah ya? Ya, kita lihat arti dari makna tadi. Arti dari makna, bukan yang diinginkan itu hanya sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa mengetahui maknanya. Apa maksudnya? Laisal maqsudu, bukanlah yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah bil lisani faqat, terucap dengan lisan saja, min ghairi fahmi li ma'naha, tanpa mengetahui memahami dari maknanya. La budda, harus, tidak boleh tidak, an tata'allama ma makna la ilaha illallah, engkau pelajari makna la ilaha illallah. Engkau itu harus belajar makna la ilaha illallah. Amma idza qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun idza qultaha, apabila engkau mengatakan la ilaha illallah wa anta la ta'rifu ma'naha, dalam keadaan engkau tidak tahu maknanya, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, la ta'taqidu ma dallat 'alaihi, tidak yakin terhadap apa yang ditunjukkan dari kalimat ini. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu, bagaimana mungkin engkau meyakini sesuatu dalam keadaan engkau tidak mengetahuinya? Orang gak ngerti bisa meyakini? Tidak bisa, ikhwah. Makanya yang terjadi, banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi masih istighosah dengan selain Allah. Masih istighosah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rifai, Baydawi. Ya kalau di sini ya mungkin dengan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Muria ya. Sunan Muria, Gunung Jati, apalagi nanti. Ya, kalau di tempatnya saya ada Bah Siplana, ada Bah Tambak Baya, ya. Itu dikubur di situ. Masjid Fatimah depan pondok itu petilasannya Bah Tambak Baya itu. Siplana, Bah Siplana. Jadi menjelang Ramadan itu kadang ada acara ritual di situ. Masih mengerikannya, masih mengerikan. Zikirnya la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Dia itu mengucapkan tapi tidak ngerti maknanya. Akibat tidak ngerti maknanya, bagaimana mungkin dia akan bisa meyakini kandungan dalam kalimat la ilaha illallah? Karena orang yakin itu kan karena tahu. Karena tidak mengetahui ya, sehingga dia tidak bisa meyakini. Sehingga wajib untuk mempelajari kalimat makna la ilaha illallah. Jadi kami ya. Ya. Jadi mana mungkin kamu akan bisa meyakini yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ya, kalau engkau tidak mengetahui maknanya. Ya, maknanya tidak tahu la ilaha illallah. Ya. Tahu saya maknanya apa? Coba. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, baik. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Siapa ini? Ya. Jadi mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Jadi tidak ada Tuhan T-nya pakai T kecil ini Tuhan kecuali Tuhan T-nya besar. Akhirnya demikian, enggak ngerti maknanya. Sehingga ketika ditulis di dinding-dinding barangkali la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini enggak paham makna. Ya. Maksudnya ini. Tahu enggak salahnya? Ah, yang benar. Nanti kalau ditanya bingung. Mending enggak paham lah kayak gitu. Orang yang mengartikan tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu biasa diartikan apa? Sesembahan atau Tuhan. Ya kalau Tuhan banter sedikit kan jadi apa? Iya. Jadi seperti itu kalau banter sedikit. Tuhan. Jadi iya. Ilah, makna yang tepat itulah ma'bud. Ilah itu adalah yang diibadahi. Jadi kalau ada orang beribadah kepada selain Allah, berarti yang diibadahi itu dijadikan ilah oleh dia. Jadi pahami? Ada orang menyembah Yesus misalnya. Berarti orang ini menjadikan Yesus sebagai apa? Ilah. Karena ilah itu maknanya ma'bud, yang diibadahi. Nah, sementara la ilaha illallah dah, berarti tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Lah, kalau orang hanya titik ini saja, tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini salah besar. Apa mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini salah besar. Ya, mungkin dulu ini yang fans sama Soneta ya. Ketika apa mendendangkan la ilaha illallah artinya apa itu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya ngaku aja lah. Nah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ini salahnya besar ikhwah. Coba perhatikan dengan baik. Tidak ada sesembahan atau tadi bilangnya Tuhan ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Pertama, orang ini adalah orang yang kalau bahasa sekarang kurang gaul. Kurang pergaulan sehingga dia tidak paham situasi dan kondisi yang ada. Enggak mengikuti perkembangan zaman. Ibaratnya itu seperti katak di bawah apa? Tempurung. Mulai dari cebong jadi katak bukan enggak ngerti apa-apa pelangap-pelongo aja. Oh, ternyata langit luas banget ini. Begitu dibuka apa? Katoknya. Oh, ternyata langit luas banget. Enggak pengalaman, enggak paham. Bagaimana mungkin dia mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Padahal yang disembah selain Allah kan banyak. Ya enggak? Kok ya katakan tidak ada sesembahan? Maksud? Paham? Loh yang disembah selain Allah jeprah kayak gitu kok dia mengatakan tidak ada sesembahan? Paham ya? Makanya kalau berakal sehat sedikit itu bisa cerdas. Jadi kalau seperti kodok yang dari cebong jadi kodok di bawah tempurung dibuka, oh langit luas banget ini. Nah begitu lihat langit luas jadi pelangap-longo, nggak ngerti apa-apa. Ya Daiva, paham ini? Iya. Ini satu kesalahan yang besar. Berarti orang ini kurang pengalaman. Oh banyak sesembahan kok bilang tidak ada sesembahan. Oh banyak Tuhan kok. Coba tanya aja orang Kristen Tuhannya siapa, Hindu Tuhannya siapa, Buddha Tuhannya siapa, kan banyak Tuhan namanya. Lo kok mengartikan Allah tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, dari mana dasarnya? Ya enggak? Paham ini? Baik. Kesalahan yang kedua. Kalau mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti mafhumnya apa? Berarti setiap yang disembah itu adalah Allah. Sudah masuk belum? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mafhumnya apa? Berarti setiap yang disembah itulah Allah. Berarti dia pernah melakukan kesyirikan yang besar. Ya enggak? Karena setiap yang disembah Allah, setiap yang disembah Allah. Konsekuensinya apa? Allah banyak sekali jadinya. Enggak mentauhidkan Allah namanya. Kan setiap yang disembah itu jadi apa? Jadi Allah. Paham ini sampai di sini? Itu dua kesalahan dari orang yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya benar. Ini bisa dijadikan oleh panjenengan sedoyo untuk ngetes orang yang sudah S3 bahkan dites aja. Jenengan tahu arti atau makna la ilaha illallah? Arti banget lah. Apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mantap dia. Alah dijelaskan ya gitu aja. Jadi paham. Ini saya cerita kayak gini karena dulu waktu saya mengajar di Ambon di misi sosial tahun 2000 atau berapa itu. Itu yang hadir di saat itu ya orang-orang yang pintar lah ya, sudah mengenyam pendidikan kuliah. Saya sampaikan tentang tauhid ini. Kayak gini betul-betul kayak gini. Masuk di dalam otaknya langsung dia mempraktikkan. Teman-temannya yang S2, S3 dikumpulkan, dia tanya, tahu kalian arti la ilaha illallah? Semuanya menjawab kayak gitu. Salah, langsung kayak gitu. Pada penasaran salahnya di mana kayak gitu. Baik, ini sekedar cerita aja. Baik, barakallahu fikum jami'an. Jadi maknanya berarti kalau begitu apa? Makna yang benar ya dikembalikan lagi kepada ayat-ayat tadi. Walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu tauhid. Berarti kan tauhid itu jelas-jelas ada. Ya enggak? Sesembahan selain Allah itu kan tauhid namanya. Itu kan berarti jelas-jelas ada, tapi harus dijauhi, harus ditiadakan dan ditetapkan hanya untuk Allah. Karena itu tidak hak, sesembahan itu tidak hak. Yang tauhid itu sesembahan yang tidak hak, tidak benar. Yang benar berarti Allah. Kalau begitu berarti maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ada sesembahan tapi tidak benar. Yang benar hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jelas? Nah, kalau sudah kayak gitu kan berarti kita bisa meyakini jadinya. Oh iya. Tauhid ada benar. Ini enggak benar. Yang benar Allah. Sehingga jadi yakin. Ya kalau ada orang mengatakan, "Eh, Mas, ziarah." Ziarah ke mana? Leluhur untuk ya cari keberkahan misalnya. Nah ini berarti mengajak kepada bentuk apa? Ajakan kepada menyembah kepada selain Allah. Maka kita bisa menolaknya. Karena keyakinan kita tuh menolak bahwasanya adalah bentuk yang diperintahkan oleh Allah untuk bisa jauhi. Ini yang namanya penerapan dari kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Jadi gak nuhun sewu lah, kalau orang pelangap-pelongo kan kasihan ya. Sudah la ilaha illallah tapi masih di hadapan ya, misalnya sungkup atau rumah raya, mencari keberkahan di situ sambil zikir la ilaha illallah, ini kan menunjukkan enggak paham dia. Kalau orang enggak paham kan apa tadi? Bilang apa lo? Baik, barakallahu fikum jami'an. Bisa dilanjut? Baik. Apa sudah isa ini? Belum. Fala budda an ta'rifa ma'naha. Maka harus engkau belajar mengetahui maknanya. Tadi makna sudah kita sebutkan, tidak ada sesembahan benar kecuali Allah. Hatta ta'taqidahu. Sehingga engkau meyakininya. Nah, kalau sudah tahu maknanya kan jadi yakin. Oh, ini yang tidak benar harus ditinggalkan. Yang ditetapkan hanya untuk Allah. Ta'taqidu biqalbika, engkau yakini di dalam hatimu. Ma yalfidu bihi lisanuka, apa yang diucapkan oleh lisanmu. Jadi lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini. Falazim, maka harus anda ta'allama makna la ilaha illallah. Engkau pelajari makna la ilaha illallah. Maknanya sudah tadi. Amma mujarradu nutqil lisan, adapun sekedar mengucapkan dengan lisan, min ghairi fahmi li ma'naha, tanpa mengetahui paham untuk maknanya, fahadha la yafidu syai'a, maka ini tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, walaupun dia mengatakan afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi kalau enggak paham maknanya tidak bermanfaat. Padahal itu sangat-sangat memberatkan timbangan diomil kiamat. Cerita sudah kita sebutkan, hadis tentang keberadaan orang yang ketika dipaparkan oleh Allah Ta'ala kesalahan tertulis sampai 99 gulungan. Setiap lembaran dibuka, sejauh mata memandang isinya kesalahan-kesalahan dia. Semuanya 99. Udah, sampai Allah katakan, bagaimana engkau? Punya uzur? Punya alasan? Tidak ada ya Allah. Punya kebaikan? Tidak ada ya Allah. Allah katakan, bahkan engkau masih punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah kartu tertulis syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ini pun masih, bagaimana ya Allah dengan satu kartu ini, dengan 99 gulungan berisi kesalahan. Aljab, engkau hari ini tidak akan dizolimi. Ya. Maka ditimbanglah. Satu anak timbangan menaruh 99 gulungan kesalahan dia, dan satu anak timbangan ditaruh kalimat syahadat tadi, syahadatain. Maka beratlah kalimat syahadatain ini. Nah, ini menunjukkan memiliki manfaat yang besar. Ya. Ini keutamaan dari apa? La ilaha illallah. Kalau benar, yang penting itu kalau apa? Benar. Lah, sudah banyak melafadzkan tapi enggak benar ya. Enggak bermanfaat. Oleh sebab yang demikian, masyiral ikhwah, masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah jami'an, ini butuh waktu untuk kita terus mempelajarinya. Selalu menyegarkan apa yang sudah pernah dipelajari. Supaya semakin kokoh, semakin kuat dan bisa istiqomah sampai di bawah akhir hayatnya. Kalimat tauhid ini. Ya, karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, untuk bisa sampai istiqomah sampai akhir hayat, itu tadi harus dipelajari, diimani, dibenarkan, diwujudkan dalam amalan. Nah, karena orang yang sudah benar di dalam tauhid, ya, itu akan menjadi pendorong yang sangat-sangat besar untuk beramal soleh. Sampai amalan-amalan sekecil apapun akan dia lakukan. Itu kan dorongannya tauhid sudah benar. Ya, apa yang ia miliki akan ia kasihkan. Karena itu semuanya adalah titipan dari Allah. Para sahabat, nyawa satu pun ditaruhkan untuk membela kalimat ini. Itu dorongan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau kita dengan pikirannya kok pelit, dengan hartanya pelit, dengan tenaganya pelit. Berarti kita harus koreksi la ilaha illallahnya. Keluarin zakat kok abot temen. Ada orang minta-minta mau ngasih kok pilih yang kecil-kecil misalnya. Padahal lagi membutuhkan. Itu kita koreksi la ilaha illallahnya kita. Karena wujud la ilaha itu luar biasa sekali. Kenapa orang kok menyingkirkan gangguan dari jalan duri, ya, supaya aman kaum muslimin yang akan melewatinya? Itu kan amalannya sangat ringan sekali. Kenapa kok dia mau seperti itu? Bahkan ngeri motornya dulu, oh ini ambil disingkirkan. Padahal lagi tergesa-gesa, kan dorongan iman, tauhid tadi. Nah, keikhlasan dari keimanan inilah yang dia akan menjadikan besar pahalanya di sisi Allah walaupun amalannya kecil. Dimasukkan ke dalam sorga dan dia bergantung-gantung dengan pohon-pohon di sorga. Melihat keindahan sorga dengan sebab amalan ini tadi. Menyingkirkan duri dari jalan. Dorongan iman. Ya. Sehingga gak perlu diperintah. Sehingga gak perlu. Ya, yang penting apa yang bisa ia lakukan untuk kebaikan, untuk keselamatan, dia akan lakukan. Ya, jadi gak ada rasa-rasa apa. Pelit, ya apa? Oh ini bukan tugas saya, enggak ada kayak gitu. Saya terkhusus para pengurus-pengurus ini. Ya, udah tugas gue ngono. Ngerti mas, di kotor orang nyapu. Padahal dia kayak nganggur. Mas, dia kotor, udah piket. Oh ya, besok belajar tauhid mending. Kayak gitu aja jawabnya. Besok belajar tauhid lagi. Jadi paham ya? Kek banyu nek usap ya arep wudu misalnya. Lah kek petugas airnya lah urung mangkat. Padahal mungkin sekrek kayak gitu aja bisa padahal dia. Dia dadak ngomong petugas airnya belum berangkat. Paham ini ya? Maka jawaban untuk orang ini belajar tauhid mening ya, gitu. Karena orang yang sudah benar tauhidnya itu sangat apa? Ringan tangan atau ringan kaki? Ringan kaki ya. Entengan, ya, jadi entengan. Orang yang sangat-sangat mudah untuk berbuat kebaikan. Ya. Bagaimana yang Allah telah amanahkan untuk dirinya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Sehingga ini dikatakan khairun nas, manusia yang paling baik. Yani anfa'un nas bin nas, orang yang paling bermanfaat di antara manusia untuk manusia. Dan kita itu mestinya demikian, ya, menjadi manfaat bagi orang lain. Apa yang Allah Ta'ala amanahkan pada diri kita. Ya, diambil manfaatnya bagi orang lain. Ar-Rasul itu yang sudah mencontohkan. Kata tauhid tadi ikhwah. Sebab tauhid tadi. Dorongan untuk berbuat baik itu sebabnya apa? Tauhid. Ingin meraih keutamaan di sisi Allah. Ingin meraih perkara-perkara yang nanti akan menjadikan kebahagiaan yang sempurna di akhiratnya. Itu dorongannya tauhid. Ya. Jadi ini bentuk nanti pengamalan dari orang yang sudah benar dalam bersyahadat. Ya. Jadi fahami sampai di sini. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari dengan baik tafsir dari kalimat tauhid itu nampak amaliyahnya. Ya. Amaliyahnya itu betul-betul menunjukkan bahwa dirinya adalah ingin supaya orang mendapatkan manfaat dari apa yang ia miliki. Coba, Ar-Rasul itu diberi Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga yang luar biasa sekali. Airnya saja dialirkan dari surga. Al-Kautsar. Yang sangat jernih sekali seperti apa? Putih sekali seperti susu. Manis sekali seperti madu. Harum sekali seperti misik. Orang yang meminum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Apakah ini disabotase oleh beliau? Tidak. Diberikan ke siapa? Umatnya. Padahal beliau yang dikasih. Padahal beliau yang dikasih. Untuk umatnya. Ya, luar biasa. Ya, tadi teladan yang sangat-sangat indah. Dari apa ini? Asar pengaruh dari tauhid. Dan tauhid begitu indahnya. Itu kalau ini dijalankan, tidak ada yang namanya orang akan mendolimi orang lain. Tidak ada orang berkeluarga kecuali akan mendatangkan sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada bertetangga kecuali akan menjadi tetangga yang betul-betul melaksanakan hak-haknya. Ini pengaruh dari tauhid. Ya. Sehingga jangan seorang itu tinggalkan ilmu la ilaha illallah. Saya dipahami ya? Ya, monggo ya. Jadi kita semuanya berusaha untuk mewujud nyatakan tauhid dan terus pembahasan tentang masalah ini untuk apa ya? Untuk menjadi penguat bagi diri kita. Bisa sudah? Baik. Allahu taala lamu biswab. Kita cukup dulu untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.